Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Masuk ke sesi ke-21. Masih di kajian kita qiraah Kashfus Syubuhat dengan syarah Syekh Shalih Al-Fauzan. Sekarang masuk ke syubhat ketiga. Syubhat ketiga ini seperti syubhat pertama. Mereka menyatakan syubhat ketiga ini, orang-orang soleh ini memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah. Maka kami meminta kepada Allah melalui perantara mereka. Kami hanya mengharapkan syafaat. Kami hanya ingin orang-orang soleh yang telah wafat ini mendekatkan diri kami, mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Berbeda dengan musyrikin zaman dulu, kata mereka. Ya, barakallahu fiik. Nah, ini kalau antum paham bantahan yang pertama, maka paham juga di sini. Ya, bantahan yang di sini. Tapi barakallahu fiik. Ya, paham sini? Ya, kita baca. Zaki. Asy-syubhatu ats-tsalitsatu. Idza sallama bi anna ad-du'a li ghairillahi syirkun, walakinnahu qala ana la ad'u an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa la ghayrahu hadha alladhi af'aluhu laysa du'aan wa innama huwa talabun bi syafa'ati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha tunkiru syafa'ati an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa innaka hina idin tadkhulu ma'ahu fi khusumatin ukhra wa syubhatin ukhra wa hiya annahu samma du'aan nabiy sallallahu alaihi wasallam soal istighatsah bihi talaban li syafa'atin wa lam yusammahu du'aan wa yaqulu inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam u'tiya asy-syafa'ata fa anna atlubu minhu asy-syafa'ata allati a'tayha allati u'tiyaha allati u'tiyaha fa taqulu lahu ana la antaru asy-syafa'ata ana la unkiru unkiru asy-syafa'ata wa aqarru anna syafa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam anna syafa'atan nabiyyi anna syafa'atan nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun wa annahu syafi'un musyaffi'un ana la unkiru hadha walakin syafa'ata la tutlabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mayyitun wa innama tatlubu minallahi li anna syafa'ata milkun lillahi azza wa jalla. Qala Allah ta'ala wa lillahi syafa'atu jami'an lahu mulku samawati wal ard. Jami'u anwa'i syafa'ati milkun lillahi wa ma damat milkan lillahi fa innaha la tutlabu illa biman yamlikuha wa huwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yamliku asy-syafa'ata wa la ahadun yamliku asy-syafa'ata illa bi idznillahi wa inna ma hiya milkun lillahi azza wa jalla. Wa aidan asy-syafa'atu la tanfa'u kullu ahadin wa inna ma tanfa'u ahli at-tauhid wa anta lasta min ahli at-tauhid li annaka tad'u ghayra Allahi fa syafa'atu laha syartani. Asy-syartu al-awwalu antutlaba min Allah subhanahu wa ta'ala wa la tutlabu min wairihi. Asy-syartu ats-tsani ay yakuna al-masyfu'u fihi min ahli tauhidi la min ahli syirki wal kufri. Dalilu ala syarti ats-tsani qawluhu ta'ala wa la yashfa'una illa liman irtadha wa huwa la yashfa'u. Dalilu ala syarti al-awwal apa tsani antum? Modalnya awal sebenarnya sani betul. Ketukar kayaknya yang di bawah sah. Yang ini kedua. Ya. Terus wa la yardu illa an ahli tauhid wa dalil syarti Al-awwali qawlu man dhalla yashfa'u indahu illa bi'idni. Terbalik ini. Ya. Di buku saya terbalik. Terus lal malaikatu wala walar rusul walal anbiya'u wala salihuna wala ahadun yashfa'u indallahi illa ba'da an ya'dana Allahu. Akam min malakin min fis-samawati fis-samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa liman illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yardha. Pada tutlam asyafa'at asbun cukup. Ah, berikutnya. Siapa? Dibaca. Niko. Niko. Pada tutlam asyafa'at minal mahdi al-mayyit. Wa innama tutlam asyafa'at minallahi fataburu Allahumma syafa'at. Allahumma syafi' Allahumma syafi' fiyya fiyya nabiyaka nabiyaka. Ah, kenapa jadi tolaba itu? Aduh. Innahu wa hadha alladhi taqulu innahu apa itu? Tolaba. Wa hadha alladhi taqulu innahu talaba li syafaati boleh fil madi. Terus talaba li syafaati wa alladhi kaffara Allahu bihi syirkina fa inna syirkina hina hina ma hina ma hina ma la ja'u kafar kafarallahu bihi al-musyrikina wa qulam ba'dhu awliya'i was-salihina talaban talaban isyara nah, kita baca penjelasan Syekh Shalih Fauzan mengenai syubhat yang ketiga. Idza sallama apabila dia musyrik ini telah menerima bi anna du'a'a li ghairi lahi syirkun, dia telah menerima bahwa berdoa kepada selain Allah itu adalah kesyirikan. Lakinnahu qala, namun dia berkata, ana la ad'u an-nabiyya, saya tidak berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala ghairahu, tidak pula kepada selain beliau. Wa hadzal ladzi af'aluhu, namun ini yang saya lakukan, laisa du'aan, ini bukan doa loh kata dia. Wa innama huwa talabu talabun li syafaati, ini cuma meminta syafaat. Ya, ini cuma meminta syafaat. Innama huwa talabun li syafaati. Li syafaati Nabi, ini cuma minta syafaat Nabi. Wa hal tunkiru syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, apakah kamu mengingkari syafaatnya Nabi? Fa innaka hina idin tadkhulu ma'ahu fi khusumatin ukhra. Nah, kalau kita sudah digituin sama musyrikin, ya, ketika dia mengatakan, "Ini minta syafaat, kamu mengingkari syafaat Nabi." Nah, maka kalau begini, Anda berarti masuk ke perdebatan yang lain. Wa syubhatun ukhra, dan syubhat yang lain. Wa hiya annahu sama doa Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istighatsah bihi talaban li syafaati, yaitu ketika dia menamakan berdoa kepada Nabi, beristighatsah minta pertolongan kepada Nabi, dia sebut, dia namakan ini sebagai syafaat. Wala misammihi du'aan, dia tidak menyebutkannya sebagai doa. Wa yaqul inna Nabi sallallahu alaihi wasallam utiya syafaata, dia menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat. Fa ana atlubu minhu asyafa'ata allati utiha, maka saya meminta kepada beliau syafaat yang diberikan kepada beliau syafaat tersebut. Baik, berarti ada dua masalah di sini. Pertama, kita menyanggah ya argumentasi dia bahwa ketika dia meminta kepada Nabi, dia mengatakan saya meminta syafaat pada Nabi, ini pun sudah keliruan, disanggah, dan dia menyatakan, ketika dia menyatakan, kamu memangnya mengingkari syafaat Nabi, maka kita luruskan. Ya, barakallahu fikum. Ahlus sunnah tidak ada yang mengingkari syafaat Nabi. Ya, fatakul, maka anda katakan lahu kepada dia, kepada si musyrikin ini, ana la unkiru syafa'ata, saya tidak mengingkari syafaat. Wa aqarru anna syafa'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqun, dan saya pun menetapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu benar adanya. Wa annahu syafi'un musyafi'un, bahwa nasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pemberi syafaat yang telah diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Ini di syubhat ketiga ada dua permasalahan berarti ya. Ketika dia menjadikan istighosah doa kepada Nabi sebagai syafaat. Yang kedua apa tadi, apa dia kata dia? Ketika dia menuduh kita mengingkari syafaat. Ini biasa ulama musyrikun lagunya bang begitu. Ya, lagunya nuduh-nuduh. Ya, ulama musyrikun ya biasa lah begitu ulama musyrikin ini. Nah, barakallahu fiik. Nah, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ana la unkiru hada walakin asy-syafa'ata, saya tidak mengingkari ini. Namun yang namanya syafaat la tutlabu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu tidak diminta kepada Nabi. Kalau kita tanya kepada si musyrik tadi, musyrik, syafaat itu punya Allah atau punya Nabi? Hah? Jujur jawab. Maka tentu dia akan menjawab dengan ayat. Ya, qul lillahi syafa'atu jami'ah. Katakanlah syafaat itu milik Allah semuanya. Syafaat itu milik Allah semuanya. Dia akan tahu kalau dia mengerti hal ini. Kalau dia enggak mengerti, kasih tahu syafaat itu milik Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah dapat izin dari dia? Ayo, kamu ngerti enggak ini? Ketika dia ngerti, oh ya. Syafaat adalah milik Allah. Baik, sudah selesai ya. Nah, kalau syafaat milik Allah, kita ajarkan kepada dia. Nah, ini Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan. Wa huwa mayyitun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Wa innama tutlabu minallahi. Nah, syafaat itu diminta kepada Allah. Li'anna syafa'ata milkun lillahi azza wa jal. Karena yang namanya syafaat milik Allah azza wa jal. Allah Ta'ala berfirman, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah milik Allah lah syafaat itu semuanya tanpa terkecuali. Ya, semuanya tanpa terkecuali. Nabi SAW kasih tahu ke dia, ke musyrikin ini. Nabi SAW ketika hendak memberikan syafaat, beliau memohon pada Allah. Tersungkur, sujud, memuji Allah dengan pujian-pujian yang panjang. Sehingga Allah panggil, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wa qul tasma wa sa'tu ta wasfa'tu syafa'. Dipanggil oleh Allah, bangun, angkat kepala Muhammad. Ucapkanlah, engkau akan didengar. Mintalah, engkau akan diberi. Berilah syafaat, engkau sudah dapat izin dari syafaat. Ya, nah, ini yang enggak dipahami oleh musyrikin. Seolah-olah Nabi itu, wali, Nabi, semua itu punya hak. Ya, hak yang mutlak atas syafaat. Seolah-olah itu punya dia, punya Nabi. Barakallahu fikum. Ya, nah, ini dijelaskan oleh Syekh bin Bas di Subuh Salam. Masih ingat ya di kajian kita Subuh Salam kemarin, sebelum corona kemarin itu. Ya, Syekh bin Bas menjelaskan seolah-olah Nabi SAW itu menjalankan tugas Allah. Allah hendak menampakkan rahmatnya kepada hambanya dengan adanya syafaat tersebut. Paham gak sini? Allah hendak menampakkan rahmatnya, karunianya kepada hamba dengan adanya syafaat tersebut. Hambanya yang bertauhid tentunya. Karena nanti ada syarat syafaat yang kedua. Al-masyru' fihinya itu yang diberikan syafaat mesti bertauhid. Tabarakallahu fikum. Fa jami'u anwa'il asy-syafa'ati, maka seluruh jenis syafaat milkun lillahi, adalah milik Allah semuanya. Ya, semua milik Allah. Wa ma damat milkan lillahi, maka selama syafaat itu milik Allah, fa innaha la tutlabu illa mimman yamlikuha, maka syafaat tidak diminta kecuali kepada zat yang memilikinya, wallahu subhanahu wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yamliku syafa'ata, Nabi sallallahu enggak punya syafaat. Wala ahada yamliku syafa'ata, tidak ada seorang pun yang memiliki syafaat, illa bi idznillah, kecuali dengan izin Allah. Wa innama hiya milkun lillahi azza wa jalla, karena syafaat ini milik Allah azza wa jalla. Ya barakallahu fikum. Ini yang kebanyakan musyrikin enggak memahaminya. Ya, mana lagi tadi? Wa aidan asy-syafa'atu la tanfa'u kulla ahadin, dan berikutnya yang namanya syafaat tidaklah dapat memberikan manfaat, tidak berfungsi kepada setiap orang. Wa innama tanfa'u ahlat tauhid. Namun syafaat itu hanya bermanfaat untuk ahli tauhid, orang-orang yang beriman. Wa anta lasta min ahli tauhid, maka kita katakan kepada si musyrik tadi, anda wahai musyrik, anda bukanlah dari kalangan ahli tauhid, anda tidak termasuk dalam golongan ahli tauhid. Li annaka tad'u ghairallahi, karena anda berdoa kepada selain Allah. Fa syafa'atulah syafa'ani, maka syafaat punya dua syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama, antutlaba min Allah, yaitu syafaat diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. La tutlabu min ghairillah, min ghairihi, tidak boleh diminta kepada selain Allah. Wala budda ayyadana fiha, maka Allah pasti mengizinkan, maka mestilah Allah mengizinkan, ya, harus ada izin dari Allah ketika seseorang hendak memberikan syafaat, apakah nabi, malaikat, wali, orang saleh dan seterusnya. Ya, tapi barakallahu fikum. Ini yang pertama, diminta kepada Allah, bukan kepada nabi. Asyartu atsani, syarat yang kedua. Syarat yang kedua dari diterimanya syafaat, ayyakuna al-mashfu'u fihi min ahli tauhid, la min ahli syirki wal kufri. Maka yang diberikan syafaat dia mestilah ahli tauhid, bukan orang-orang musyrik atau kafir yang melakukan pembatal keislaman. Ya, wa dalilu ala syartil awal, ini syarat tsani sebenarnya. Dalil atas syarat yang kedua ini, wala yashfa'u illa liman irtada. Mereka tidaklah memberikan syafaat kecuali kepada orang yang Allah ridhai. Wa huwa la yarda illa an ahli tauhid. Dan Allah tidaklah ridha melainkan hanya kepada ahli tauhid. Ya. Nabi SAW pernah ditanya oleh Abu Hurairah, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah? Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia dengan syafaat anda kelak di hari kiamat? Maka Nabi SAW menjawab, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku ialah orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Dengan ikhlas ini bukan maksudnya dengan legowo, bukan dengan ridho, tetapi dengan memurnikan tauhidnya. Itu dia beribadah hanya pada Allah, tidak beribadah pada selain Allah. Walaupun dia pelaku dosa besar. Ya, selama dia bukan musyrik, maka dia berhak mendapatkan syafaat. Nambar kelebihku. Ini ya. Kemudian, mana lagi tadi? Wa dalilu syartis tsani, ini bukan syarat yang kedua, syarat awal ya. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi? Siapakah yang dapat memberikan syafaat di sisinya kecuali dengan izin dari Allah? Lal malaikatu walal rusul walal awliya walas salihun. Maka tidak ada malaikat, tidak ada para rasul, tidak ada para wali, tidak ada para orang saleh. La hada yashfa'u 'indahu illa bi idznihi. Ya, la yashfa'a la ahada yashfa'u 'indallahi illa bi ba'da ayyadana Allah. Maka tidak ada seorang pun yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali setelah orang tersebut diberikan izin oleh Allah. Allah Taala berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadana Allahu liman yasha'u wa yarda. Betapa banyak malaikat di langit yang tidak berguna syafaat mereka sedikit pun kecuali setelah yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala dan kepada orang-orang yang Allah ridhoi dari kalangan ahli tauhid, bukan dari kalangan ahli syirik. Nah, fala tutlabu syafa'atu min al-makhluqi al-mayyit, maka syafaat enggak boleh diminta kepada makhluk mayit. Wa innama tutlabu syafa'atu min Allah, syafaat hanya diminta kepada Allah. Fatakul, maka anda katakan, Allahumma syafi' fiyya nabiyaka, ya Allah, ya, berikanlah izin kepada nabimu untuk memberikan syafaat kepadaku. Baik, la tatlubuha minal amwat. Ini bagusnya lanya la nahiyah. Berarti la tatlubuha minal amwati. Janganlah anda minta syafaat tersebut kepada orang yang telah mati. Wa hadha alladhi yaqulu annahu ya talabun li syafaati. Dan inilah yang beliau katakan, ini meminta, ya, si siapa, si musyrik tadi, yang si musyrik tadi menyatakan dia itu cuma minta siapa, talabun khobar innahu, khobar inna, itu lebih bagus daripada talaba. Boleh-boleh aja dibaca talaba, tapi talabun lebih bagus. Nah, inilah yang Anda katakan, ya, innahu talabun li syafaati, dia itu minta syafaat. Wahai musyrik, huwa alladhi kaffarahullahu bihi al-musyrikin. Namun dengan sebab inilah Allah mengkafirkan kaum musyrikin. Fa innal musyrikina hinama laja'u ila awliya'i wassalihina. Karena kaum musyrikin ketika mereka bersandar minta pertolongan kepada para wali dan orang-orang saleh, wa ilal malaikati kepada malaikat, wa ilal anbiya kepada para nabi, yatlubuna minhum syafa'ata. Mereka minta kepada para wali, orang para nabi, malaikat tersebut syafaat. Kaffarahumullahu bidzalika. Maka Allah mengkafirkan mereka dengan sebab tersebut. Allah taala berfirman, wa yabuduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat, tidak bisa memberikan manfaat. Wa yaqulu ha wa yaqulun. Dan mereka mengatakan, ha ulai syafa'una indallah. Mereka adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu ma fis samawati. Qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Katakanlah, apakah engkau hendak memberitahukan Allah sesuatu hal yang Allah tidak ketahui di langit dan di bumi? Ya, sehingga kalian kira ya Allah membolehkan hal tersebut? Hah, kurang lebih begitu maknanya. Subhanallah wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci bagi Allah, maha tinggi bagi Allah dari apa yang mereka sekutukan. Fa hadzal ladzi taquluhu ya huwa alladzi kaffarahu Allahu bihi al-musyrikin. Maka ucapan ini yang Anda ucapkan, yang ini, dengan inilah Allah mengkafirkan musyrikin, wa huwa ibadatul auliya wassalihin talaban li syafaatihim, yaitu peribadatan kepada para wali dan orang-orang saleh ya karena meminta syafaat mereka. Sudah? Baik. Nah, kembali di matan berikutnya. Fa in qala, nah sekarang kalau dia ngeles lagi. Si musyrik ini, ulama musyrik ini ngeles lagi. Dia berkata, ana la abudu illallah. Wa hadha al-iltija'u ilaihim wa du'auhum laysa bi ibadatin, kata dia. Saya enggak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Adapun iltija seperti ini, minta perlindungan seperti ini, ya, doa seperti ini kepada dia, ini bukan ibadah, kata dia. Masya Allah. Paham enggak sini? Ini mulai ngeles nih dia udah terdesak. Nah. Ya. Syudi baca syudi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala asy-Syarif tentang talak, yakni idza kana ya'tarifu anna al-ibadata haqqullahi 'azza wa jalla wa annahu la yajuzu 'ibadatu ghairillahi walakinnahu yaqulu. Tadi bukan haqqu ya, haqqun. Haqqun billah. Walakinnahu yaqulu al-ijaru laisa minal ibadati wa huwa jahilu. Fa innaka taqulu lahu al-iltija'u ila Allahi ibadatun wal iltija'u ila ghairillahi fima la yaqdiru alayhi innallahu syirkun li anna minal ija'i manil taja'a ila ghairillahi fi syada'ihi faqad asyraka ma'allahi fima la yaqdiru alaihi illallahu subhanahu wa ta'ala li'annahu huwalladhi yujibu al-muqtara idha du'ahu wa yakshifu ayaksiku as-su'a wa huwa al-mulji'u al-mulji'u subhanahu walidha laja'a yakshifu as-su'a wa huwa bukan mulji, berarti apa? Mulja'u. Wa huwa al-mulja'u, tempat berlindung. Wa huwa al-mulja'u subhanahu wa lidha laja'a ilaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam haitsu yaqulu la malja'a wala manja minka illa ilaika. Qul inni lan yujirani minallahi ahadun وقوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه. نعم. طيب. Jadi ngeles lagi dia. Dia menyatakan apa? Oh, ini bukan ibadah kok, kata dia. Doa ini bukan ibadah. Tabarakallahu fikum. Jadi intinya dari syubhat ini mereka menolak dikatakan beribadah kepada selain Allah. Ya kenapa? Karena menurut mereka berdoa kepada wali, orang soleh, menyembelih untuk mereka, bergantung kepada mereka, itu bukan ibadah. Ya, barakallahu fikum. Itu bukan ibadah. Maka bagaimana bantahnya? Bantahnya adalah menjelaskan kepada mereka apa makna ibadah. Ya, dan menjelaskan kepada mereka bahwasanya menyembeli, berdoa, beristighosah dan seterusnya itu adalah bagian dari ibadah. Ya, maka kita terangkan kepada mereka apa makna ibadah. Siapa yang tahu apa makna ibadah menurut Ibnu Taimiyah? Awal Nugraha. Semenjami. Naam. Ayat boleh minal aqwali wal aqwali adh-dhahira wal batinah. Naam. Ya, ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardhu. Ini disadur juga ya oleh para ulama yang lainnya. Namun ini aslinya ada di kitab Ibnu Taimiyah Al-Ubudiyah. Ismun jami' li kulli ma yuhibbullahu wa yardhu. Segala nama yang mencakup segala apa yang Allah ridhoi, Allah cintai. Minal aqwal wal af'al. Apakah itu berupa perkataan ataupun perbuatan? Al-zahirah yang nampak wal-batinah maupun yang tidak nampak. Maka itu semua adalah ibadah. Nah, mereka menyangka berdoa kepada orang soleh itu bukan ibadah. Kasih tahu kepada mereka. Ya, Allah Ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati. Berarti kan Allah menamakan doa sebagai ibadah. Allah pertama menyatakan, berdoalah kalian kepada aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladina istakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya dari beribadah, yaitu apa tadi? Doa. Dalam hadis yang saya yang lainnya Nabi SAW bersabda, ad-du'a wal ibadah. Doa adalah ibadah. Bahkan dalam riwayat yang lainnya namun terdapat sisi kelemahan, ya, disebutkan ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah intisari ibadah. Namun yang ini lemah. Yang saya adalah ad-du'a wal ibadah. Nah, diberitahu kepada mereka. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan, yakni idza kana ya'tarifu. Ya. Nah, jika si musyrik ini sudah mengakui annal ibadata haqqun lillah, jika ibadah itu hak Allah Azza wa Jal, hanya hak Allah Azza wa Jal, wali enggak dapat, Syekh Abdul Qadir Jilani enggak dapat, apalagi setan Nyi Roro Kidul tidak dapat ibadah, la yajuzu ibadatu ghairillah, maka tidak boleh beribadah kepada selain Allah. Lakinnahu yaqul, namun si musyrik ini berkata, al iltija'u laisa minal ibadati fa huwa jaizun, kata dia. Kata dia, woi, minta perlindungan itu bukan ibadah, boleh-boleh saja. Dia enggak paham, dia menyamaratakan kasus. Kata dia, istighosah boleh, bawain dalil. Dalil apa? Kisah Nabi Musa, fastaghosahu. Nah, kisah Bani Israel yang beristighosah kepada Nabi Musa. Isti'anah kepada selain Allah boleh, bawain apa dalil? Hah? Dalil wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah. Wallahu fi auni abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah menolong hamba selama si hamba menolong saudaranya. Dalil-dalil mutasyabihat mereka itu. Padahal para ulama menerangkan istighosah, isti'adah, iltija, isti'anah itu tidak boleh kepada selain Allah pada kasus yang tidak ada yang mampu merealisasikan itu semua kecuali Allah. Paham gak sini? Minta perlindungan. Minta perlindungan boleh, ya. Jangankan kita orang kafir datang ke mukmin boleh, Allah suruh kasih dia perlindungan. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada salah seorang musyrik minta perlindungan kepada kalian, maka berilah dia perlindungan hatta yasma'a kalam Allah, hingga dia nanti dapat mendengar kalam Allah kalau dia tinggal di negeri muslimin. Tabarakallahu fikum. Paham enggak sini? Nah, ini syubhat mereka itu ya luar biasa. Barakallahu fiik. Ya, luar biasa kata mereka. Ini ngeri ini ya. Nah, perhatikan lagi. Fa innaka taqulu lah, maka Anda berkata kepada dia, al-iltija'u, tempat bersandar, tempat berlindung ilallah. Itu kepada Allah. Ibadatun, ketika berlindung, bersandar kepada Allah, itu adalah ibadah. Wal iltija'u ila ghairillah fima la yaqdiru alaih. Nah, ini penting nih. Dan bersandar, berlindung kepada selain Allah dari hal-hal yang tidak ada yang mampu untuk melakukan, memberikan perlindungan kecuali Allah, syirkun, maka itulah syirik. Istighosah kepada teman, minta tolong dong, saya minta tolong nih, sempit ini, genting ini, kenapa? Saya kepepet utang, kalau enggak saya nanti ditangkap polisi. Nah, dia boleh kepada selain Allah. Paham enggak sih ini? Tapi kalau minta istighosah datang kepada orang yang mati atau masih hidup, sama aja, tolongin saya dong, selamatkan saya dari neraka. Sanggup gak dia? Gak bisa. Berarti ini kesyirikan. Paham sini? Ya, datang Syekh Abdul Qadir Jalani, ya selamatin saya dari siksa kubur. Nah, syirik. Ada yang mampu untuk merealisasikan hal itu kecuali Allah. Li'anna manil taja'a ila ghairillah. Karena orang yang bersandar, yang dia mencari perlindungan kepada selain Allah, fi syada'idi, dalam situasi, dalam berbagai situasi genting, faqad asyraka ma'allah, berarti dia telah menyekutukan Allah, fi ma la yaqdiru alaihi illallah subhanahu wa ta'ala, pada hal-hal, pada momen-momen kejadian yang tidak ada yang sanggup untuk membantunya kecuali Allah, Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahu huwa alladhi yujibu al-muttarra, karena Allah lah yang mampu mengijabah doa orang yang terdesak, idza da'a, jika orang yang terdesak tersebut idza da'ahu, berdoa kepadanya. Wa yakshifu as-su'a, dan Allah lah yang mampu menyingkap, menghilangkan keburukan. Wa huwa al-mulja', maka Allah lah ya. Boleh isi makan aja, wallahul mulja. Ya. Kalau mulja isi maf'ul, yang di minta perlindungan, bagusnya malja isi makan. Ya, bagusnya malja aja. Ya, wallahul malja. Wallahul malja'u, Allah lah tempat berlindung subhanahu wa ta'ala. Allah lah tempat berlindung subhanahu wa ta'ala. Lidah, oleh karena itu laja'a ilaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi SAW bersandar, berlindung kepada Allah. Haitsu yaqul, ketika Nabi SAW berdoa. La malja'a wa la manja wa la multaja' minka illa ilaik. Ya, ya Allah, tidak ada tempat untuk berlindung. Tidak ada yang dapat menyelamatkan. Tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri dari engkau, kecuali kepada engkau, ya Allah. Allah Ta'ala berfirman, qul inni lan yujirani minallahi ahadun, katakanlah sesungguhnya tidak ada seorang pun yang dapat melindungi diriku dari Allah. Wa huwa yujiru wa la yujaru alaih, dialah Allah yang melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari adabnya Allah. Hah? Baik, kita kembali ke matan. Lihat di matan. Ya, faqul lahu. Nah, kalau sekarang dia udah ngeles, kata dia, saya kan bersandar, berdoa kepada Allah itu kan bukan ibadah. Berarti ada poin ini. Berarti dia sudah mengakui doa adalah ibadah. Apa? Dia mengakui bahwasanya ibadah enggak boleh kepada selain Allah. Ini sudah bagus, sudah ada kemajuan si musyrik ini. Hah? Sudah ada kemajuan si musyrik ini. Dia pada tahap, ini kan bukan ibadah. Kita sanggah sekarang. Bahwasanya ibadah itu adalah yang didefinisikan oleh para ulama. Bismunjami likuli mayuhimullahu wa yabdo minal akhwal wal af'al al-zahirah wal batin. Ya, dijelaskan kepada dia apa itu ibadah, doa dan ibadah. Kita bacakan hadisnya. Doa wal ibadah. Kita bacakan ayatnya. Faqala rabbukum ud'uuni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati. Allah menamakan doa ibadah. Ya, karena siapa yang menyombongkan dirinya dari beribadah itu berdoa kepadaku, saya dakhuluna jahannam dakhilin. Nah, sekarang kita masuk lagi ke pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau dia menyatakan saya ini kan bukan ibadah. Faqul lahu, maka katakanlah kepadanya, anta tukiru annallaha iftarada 'alaika ikhlasal ibadati lillahi wa huwa haqquhu 'alaika. Hei musyrik, katakan pada dia. Wahai musyrik, ha? Anta tukiru. Ya. Anda ini, ya, katakan pada dia, Anda ini menetapkan kan Apakah Anda menetapkan ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada Anda ikhlasul ibadah. Ikhlasul ibadah maksudnya apa? Memurnikan ibadah kepada Allah, wa huwa haqquhu 'alaika. Dan itu adalah hak Allah yang wajib Anda penuhi atas diri Anda. Mengakui atau tidak? Mengakui. Maka mengakui enggak wahai musyrik, Allah mewajibkan Anda untuk memurnikan ibadahnya kepada Allah? Mengakui enggak? Mengakui. Nah, kalau enggak mengakui ya udah selesai. Ya, selesai udah. Fa innahu la ya'rifu al ibadata. Maka ternyata orang ini ternyata dia enggak kenal ibadah. Ya, barakallahu fikum. Ya. Wala anwa'aha, dia pun ternyata tidak mengetahui jenis-jenis ibadah. Jenis-jenis ibadah. Kamu Anda kan sudah mengakui itu ibadah. Sekarang dia pun enggak ngaku, apa enggak tahu. Fabayyinhu, fabayyinha lahu, maka jelaskanlah kepada dia apa itu ibadah dan jenis-jenis ibadah. Biqaulika, dengan ucapan Anda, qala Allah taala. Allah taala berfirman, ud'u rabbakum, berdoalah kepada Rabb kalian, tadarru'a wa khufyah, yaitu dengan tadarru, merendahkan diri, wa khufyah, dan dengan suara yang lirih. Innahu la yuhibbul mu'tadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sudah, kata Syekh. Fa idza a'lamtahu bihadza, kalau Anda sudah memberitahukan kepada orang ini, kepada si musyrik ini mengenai hal ini, faqul lahu, maka katakan lagi kepadanya, hal alimta anna hadza ibadatun lillah, apakah kamu tahu ini adalah ibadah kepada Allah? Fala budda ayyakula, na'am, pasti dia akan menjawab iya. Wa du'a'u mukhul ibadati, dan doa adalah, ini potongan hadis ya, tapi hadisnya lemah, yang sahih adalah adwa wal ibadah. Adwa wal ibadah. Wa du'a mukhul ibadati, ini potongan hadis. Sedangkan doa adalah inti ibadah. Faqul lahu, maka katakan kepadanya, idza aqrarta annahu ibadatun. Nah, sekarang apabila Anda telah mengakui ya bahwasanya doa itu adalah ibadah, wa da'awta Allah lailan wa naharan, Anda pun berdoa kepada Allah siang malam, khaufan wa tama'an, dengan penuh harap dan dengan penuh cemas dan harap. Kebalik kalau di kita ya, harap cemas gitu ya. Summa da'awta fi tilkal hajati nabiyan aw ghairahu. Ya, namun kemudian pada suatu kebutuhan Anda berdoa kepada nabi atau selain nabi, makhluk. Anda berdoa kepada wali, pada Syekh Abdul Qadir Jilani. Hal asyrakta fi ibadatillahi ghairahu? Apakah Anda berarti menyekutukan selain Allah dalam peribadatan yang hanya harusnya khusus diberikan pada Allah? Ngaku enggak? Fala budda ayyakula na'am. Pastilah dia akan mengatakan iya. Paham sini? Nah, ini kalau dilurus ya. Taibarakallahu fikum. Ini ya ikhwan. Karena banyak ya kaum muslimin zaman sekarang ya, yes, melakukan kesyirikan, kalau kata Syekh Utsaimin ya di Burhanul Zahir yang kita baca kemarin, enggak layak muslim yang melakukan kesyirikan disebut muslim. Ini ghalat ya. Ini jahil ya. Ini kebodohan ya, dari sisi penamaan dan yang menamakan kita ralat. Nah, ini banyak sekarang ini orang-orang yang mereka mengklaim di atas Islam. Ya, mereka melakukan kesyirikan enggak sadar bahwa perbuatannya adalah kesyirikan. Kenapa? Karena enggak tahu. Enggak tahu kenapa enggak tahu? Ya karena berpaling. Ya enggak mau tahu, bukan enggak tahu, enggak mau tahu. Sarana untuk tahu udah lengkap, ada, luas, lapang di mana dia sekarang. Ya. Wasilah itu lengkap semua, sarana informasi lengkap semuanya ada. Masjid-masjid penuh. Kajian ada di rumah, di masjid, di kantor, di pondok. Ya. Kalau dia, oh saya ikut-ikutan aja. Ya Allah enggak mengecualikan musyrikin yang ikut-ikutan. Ya, ketika Allah seru wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah, ikutilah apa yang Allah turunkan, ketika mereka menjawab, kami cuma mendapati apa yang ada pada nenek-nenek moyang kami. Inna wajadana aba'ana ala ummah, kami mendapati bapak yang nenek moyang kami pada suatu ummah, agama. Allah enggak mengecualikan. Oh, karena kalian muqallid jadi kalian dikecualikan. Enggak, sama semuanya. Hah? Musyrikin yang pelongo ikut-ikutan, yang aba'ana aja dalilnya, dengan tokohnya Abu Jahal Abu Lahab sama. Walaupun tingkat kekufurannya tentu berbeda-beda. Ya, karena nerakanya Fir'aun tentu beda dengan nerakanya orang kafir yang pelangak-pelongo. Yang pelangak-pelongo, tapi kafir ya beda. Sesama neraka, sesama jahanam, selama-lamanya. Namun beda tentunya kadar azabnya. Paham enggak sini? Ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya apa? Musyrikin yang mereka disebutkan di Al-Qur'an, ya, menyangka perbuatan mereka baik, cuman ngikut-ngikut aja, tetap sama. Apalagi zaman sekarang. Masanya jahiliyah, jahiliyah loh, jahil. Pemimpinnya namanya Abu Jahal. Enggak punya kitab. Mereka itu kaum ummiin. Kaum ummi, apa itu ummi? Ya, yang enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Ya, mereka enggak punya kitab. Mereka enggak punya kitab. Yahudi Nasrani punya kitab. Allah kafirkan innalladzina kafaru min ahlul kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab punya kitab, wal musyrikin enggak punya kitab. Enggak punya kitab dikafirkan. Bukan ahlul fatrah mereka itu. Tayyibarakallahu. Nah, kaum muslimin sekarang, kaum muslimin lagi. Musyrikin sekarang yang melakukan kesyirikan. Ya, yang melakukan kesyirikan sekarang saat ini, Allahu musta'an. Mereka itu berpaling. Kalau mereka berpaling, ada lagi. Makanya Syekh Muhammad bin Abdullah menyebutkan di pembatal 10. Al-Irad, ya, berpaling. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma arada anha inna minal mujrimina muntakimun. Inna minal mujrimina muntakimun. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang berpaling dari peringatan kami? Ya, sudah dia diberikan peringatan. Siapa yang lebih zalim? Allah tantang, siapa yang lebih zalim? Ini yang paling zalim. Enggak mau tahu, dikasih tahu marah. Wahabi-wahabi kata dia. Nah. Baik. Baca lagi sama Suyudi. Rutin dikit tadi, Bang. Qala asy-Syarih radhiyallahu ta'ala ay tas'aluhu an ma'na tas'aluhu marfu. Antum kalau mau mansukh majzum mesti ada amilnya, ini kan enggak ada. Ay tas'aluhu an ma'na al-ibadati wa ma al-farqu bainaha wa bainal iltija'i wa qul lahu hal al-ibadatu wajibatun aw mustahabbatun. Fala budda an ya'tarifa anna al-ibadata amrun wajibun wa hukmun 'ala al-ibadat 'ala al-ibadi wa annaha haqqullahi 'ala al-ibadi fa idza tarafa bi hadha faqul lahu fassir fil amr fassir li al-ibadata ma ragu-ragu kenapa ibadah apa irobnya pasti real ibadah maf'ul bi ahsanta, jangan ragu. Terus ma ma'naha wa bayyin li ma anwa'aha ma dumta annaka i'tarafta anna al-ibadata lillahi wa annaha wajibatun alal abdi fa innahu yajibu alayka an ta'rifa ma'naha wa an ta'rifa anwa'aha wa illa fa kaifa yujibu Allahu alayka shay'an wa anta tajhaluhu wa la ta'rifuhu fa innahu la ya'rifu al-ibadata wa la ya'rifu anwa'aha wa hadhihi afatul jahdi wa min huna yata'ayyanu 'alal 'ibadi an yata'allamu ma awjaballahu 'alayhim wa ma fardahu Allahu 'alayhim hatta yu'adduhu 'ala wajhihi as-sahiha. Kenapa jadi mansub? As-sahihi. As-sahihi. Wa yatajannabu ma yukhillu bihi wa ma yubtiluhu. Amma an ta'budallaha ala jahlin. Fa inna hadhihi tariqatun. Hadhihi itu isim inna. Tariqah berarti khabar. Tariqatul nasara. Tariqatul nasara. Ad-dalina. Ad-dalina. Ya'buduna Allah ala jahlin wa dhalalin. Wallahu amaraka an tas'alahu an yujannibaka tariqahum fataqulu ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Fadhaluna humul ladzina ya'buduna Allah 'ala ghairil 'ilmin wa 'ala ghairi ma'rifatin bil ibadati wa innama ya'buduna Allah bil 'adati wa taqad wa taqawal wa taqalidi ma wa ma wajadu 'alaihi aba'ahum wa ajdadahum duna an yarji'u ila ma ja'at bihi rusuli. Rusulu wa nazalat bihi al-kutubu wa hadha huwa sababud dolali wal intija'u huwa talabul himayati min amrin mukhawwafin la yadfa'uhu illallahu. Nah, ini makna iltija', ya, bukan sekedar mencari perlindungan aja. Cari perlindungan kalau kepada makhluknya boleh, yaitu masyru'. Ya, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa ajirhu. Allah boleh membolehkan kita memberikan perlindungan kepada orang yang minta perlindungan pada kita selama kita mampu. Ya, terus wali borong masyudi ini. Terus fa huwa na'un min adwa'il ibadati wallahu subhanahu yujiru wala yujaru alaihi wa yu'idu minasti'adi bihi. Mana? Wa yu'idu manista'ada. Wa yu'idu manista'ada bihi famanil tilija'ah. Itu fi'il madinya ifta'ala itu. Famanil taja'ah. Iltaja'ah. Sama kayak antum baca iltaqo. Nah, lamnya itu huruf fi'il, iltaja, famanil taja. Famanil taja'a ila mayyitin faqad abadahu min dunillahi wa kadzalika min a'wami anwa'il ibadati addu'a'i. Addu'a'u mubtada muakhar. Terus haitsu qala Allah ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyatan innahu la yuhibbul mu'tadin wa anta bil tijaika ila ghairillahi qad da'awta ghairallahi ghaira maqul qad da'awta ghairallahi wa hadha syirkun. Suyuti udah kenyang dari ini deh. Masya Allah. Hah? Niko lewat Niko ini. Aduh. Ah. Dari mana tadi bacanya? Apa maknanya? Ai tas'aluhu, yaitu Anda bertanya kepadanya. An ma'nal ibadati, apa sih makna ibadah? Wa mal farqu bainahu wa bainal iltija'. Apa sekarang perbedaan antara doa dan iltija'? Ya. Doa dan iltija' itu minta perlindungan. Wakullah, katakan kepada dia si musyrik ini, halil ibadah itu wajibatun atau mustahabun. Nah, sekarang ibadah itu wajib atau mustahabah, atau dia sunnah aja dianjurkan. Fala budaya, kula na'apa. Fala budaya, terima. maka pastilah dia mengakui annal ibadata amrun wajibun. Maksudnya ibadah adalah perkara yang wajib, wahatmun, perkara pasti itu wajib. Alal ibadi, kepada para hamba. Wa anna haqqullah, ibadah adalah hak Allah yang wajib ditunaikan alal ibad, kepada para hamba. Fa idza atarafa bihadza, nah kalau dia sudah mengakui hal ini, faqullah, maka katakan kepada si musyrik ini, fassirli al ibadata ma ma'naha wa bayyinni ma anwa'. Katakan kepada dia, coba jelaskan tafsir ibadah kepada saya, maknanya apa? Jelaskan kepada saya jenis-jenis ibadah itu apa aja. Madumta annaka iftarafta annaka i'tarafta anna al-ibadata lillah, selama anda mengakui ibadah itu hanya diperuntukkan untuk Allah, wa annaha wajibatun 'alal 'abdi, dan ibadah itu wajib bagi hamba, fa innahu yajibu 'alaik, maka wajib bagi anda an ta'rifa ma'naha, wajib bagi anda untuk mengenal apa makna ibadah, wa an ta'rifa anwa'aha, dan wajib bagi anda mengenal jenis-jenis ibadah. Wa ila, kalau tidak anda mengenal apa itu ibadah, apa jenis ibadah, fa kaifa yujibullahu 'alaika syai'an wa anta tajahluhu wa la ta'rifuh. Ha, gimana ceritanya Allah mewajibkan kepada anda sesuatu hal yang anda sendiri enggak tahu, yang anda sendiri enggak kenal? Fa innahu la ya'rifu al-ibadata wa la ya'rifu anwa'aha. Ya, maka anda kalau begitu, orang ini enggak tahu ibadah, enggak tahu jenis-jenis ibadah. Wa hada afatul jahli. Ya, kalau begitu inilah diantara penyakit kebodohan. Wa min huna, maka dari sini, ya ta'ayyanu, maka jelaslah alal ibadi, kewajiban bagi hamba, ayyata'allamu ma aujaballahu alaihim. Ya, mereka mesti mempelajari apa yang Allah wajibkan pada mereka, wa ma faradahullahu alaihim, apa yang Allah fardukan wajibkan pada mereka, hatta yu'adduhu, hingga mereka menunaikannya ala wajib sahih, dengan cara yang benar. Wa yatajannabu ma yukhillu, dan mereka menjauhi ma yukhillu bih, hal-hal yang dapat merusak ibadah, wa la yubatiluh, dan yang membatalkan ibadah. Amma anta abudallaha ala jahlin, adapun kalau anda beribadah pada Allah dengan kebodohan, di atas dasar kebodohan, fa inna hadhihi, maka yang kayak begini ini thariqatun nasara, ini cuma jalannya orang Nasrani, ad-dhalin, yang sesat, ya abudunallaha ala jahlin wa dalalin, ya, yang beribadah pada Allah dengan kebodohan, dengan kesesatan. Wallahu amaraka an tas'alahu, dan Allah memerintah kepada anda untuk bertanya padanya, untuk meminta kepadanya, ya, an yujannibaka thariqahum, untuk agar Allah menyelamatkan anda dari jalan mereka. Fatakul, anda mengatakan ihdinash shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, ya Allah. Yahudi punya ilmu enggak mau beramal. Waladdallin, bukan pula jalan orang yang sesat Nasrani. Banyak amal tapi enggak punya ilmu. Beramal itu sampai enggak nikah, apa jadi apa namanya? Biarawati, biarawan. Enggak nikah katanya, tapi merkosa. Fadhalun humul ladina yabuduna Allah ala ghairi ilmin, maka orang yang sesat yang beribadah pada Allah tanpa ilmu, wa ala ghairi ma'rifatin, tanpa adanya ma'rifat, adanya tanggung sedikit lagi, ya, tanpa mengenal ibadah, wa inama yabudullaha, namun mereka beribadah pada Allah bil ibad bil adati, dia ngikutin adat wa taqalid, ikut-ikutan, wa ma wajadu ali abahum wa ajdadahum, ya, cuman mengikuti apa yang mereka dapati dari kakek nenek moyang mereka, duna ayarju ila ma ja'at bihi ar-rusul, tanpa mereka merujuk kepada apa yang dibawa oleh rasul, apa yang diturunkan oleh kitab Al-Qur'an, wa hadza sababud dalal, inilah sebab kesesatan. Wal iltija' huwa talabul himayah, yang namanya iltija meminta perlindungan, min amrin mukhawifin, dari perkara yang ditakuti, ya, la yadfa'uhu illallah, tidak ada yang dapat menolaknya kecuali Allah. Fa huwa naw'un min anwa'il ibadati, maka ini adalah iltija, salah satu jenis di antara jenis ibadah. Wallah subhanahu wa ta'ala yujir wa la yujaru alaih, Allah lah yang melindungi, tidak ada yang dapat dilindungi dari adabnya. Yu'idhu man ista'adha bih, Allah memberikan perlindungan kepada siapa-siapa yang berlindung kepadanya. Faman iltaja ila mayyitin, siapa yang minta perlindungan kepada mayit, faqad abadahu min dunillah, berarti dia telah beribadah kepada selain Allah, beribadah pada si mayit. Kadari kami na'adhamu min anwa'il ibadah ad-du'a'u, demikian pula diantara jenis diantara ibadah-ibadah yang beragung adalah doa. Haitsu qala ta'ala, di mana Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, berdoalah pada Allah dengan tadarru', dengan apa namanya, tunduk dan diri. Innahu la yuhibbul muhtadin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Anta bil tijaika, anda ketika anda bersandar ila ghairillah, kepada selain Allah, faqad da'awta ghairallah, berarti anda telah berdoa kepada selain Allah, wa hadza syirkun, dan inilah kesyirikan. Nah, cukup ya, nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. diakhiri oleh suyudi.